أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiqhi. Pembahasan kita masih dalam kitab Al-Mawaris. Nah, terakhir kita bahas tentang masalah Al-Aun. Ya, telah kita jelaskan makna daripada awal, yaitu ketika para ahli warisnya lebih banyak dibandingkan daripada harta warisan, nah sehingga dikurangi masing-masing bagiannya, ya. Telah disebutkan beberapa contoh-contoh. Nah, dan juga Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini memberikan contoh-contohnya. Jadi, kita bacakan saja contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'idha kana zawjun وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. Saya mengulang sedikit. Apabila ahli warisnya itu zauj, suami, وأم ibu, وأخت لغير أم saudari selain si ibu, berarti saudari sekandung atau saudari sebapak. Fa asluha sittah, maka asalnya itu 6. Ya. Wa ta'ul tsamaniyah, tapi berkurang di tsamaniyah jadi 8. Nah, ada contoh kan? Ya. Mengulang sedikit supaya paham lagi. Mayit meninggalkan suami. Kemudian siapa lagi tadi? Ibu dan saudari. Saudari selain si ibu, ya, bisa saudari sebapak atau sekandung. Sekandung. Berapa bagian suami? Nah, tidak ada anak. Berapa bagian ibu? Tidak sabar. Tiga. Tidak ada anak. Tapi tidak banyak saudaranya. Nah, setengah. Tiga. Berapa itu saudara sekandung? Setengah. Ya. Sebenarnya harta waris sudah habis. Setengah sama setengah sudah habis satu. Ya. Tapi di sini masih ada ahli waris yang mendapatkan bagiannya sepertiga. Ketika kejadian seperti ini, ya, maka ini masuk ke dalam masalah awal. Awal itu pengurangan, pengurangan masing-masing bagian. Nah, pengurangan masing-masing bagian tersebut. Ya, ya, kalau kita buat bagiannya. Seperdua, sepertiga, seperdua. Berapa kelipatannya? 6. Nah, asal masalahnya 6. Asal masalahnya 6. Ya. Suami. Berapa bagiannya? 2. 2 atau 3? 3. 3. Ibu berapa ibu? Ibu berapa bagiannya? Dua. Dua. Nah, suami, nah bagi dua. Tiga. Ibu, berapa? Nah bagi tiga, dua. Saudara sekandung, atau saudara sebapa, saudari apa? Bukan saudara, saudari. Berapa bagiannya? Tiga. Tiga. Nah, asal masalahnya enak, ya, asalnya enak. Tapi ternyata nilai, ya, dari asalnya 7, sehingga ini berkurang jadi 7. Nah, 7, suami 3, 2, kemudian 3. Ya, kalau kita misalkan harta waris 100 juta. Okay. Kalau dibagikan ini, nah, ya, dengan urutan seperti ini, jadi disebutkan tadi apa? Tekor, ya. Yeah. Nah, tekor, karena kan dibagi ini pun sudah habis. Untuk suami dan saudari sekarang sudah habis. Kalau apa namanya dibagikan secara seperti ini, asal masalahnya. Sehingga yang disebutkan terkendah asalnya 6 menjadi 7. Nah, sehingga dari 100 juta diapa kan? Dibagi 7. Bukan bagi 6 lagi. Dibagi 7. Jadi anggap 7 orang. Nah, 7 bagian. Apa? 8. Apa 8? Ya. 3, 2, 3. Yang 1 juta dibagi 8. Baru setelah itu dikalikan masing-masing ini. Ya. Oke, 3, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, disebut dengan aul. Ya. Dan disebutkan aul itu ketika tidak ada asobah. Kalau ada asobah, beres. Ya, sisa kepada asobah kan. Fa in kana ma'hum akhun li'um fa kadzalika fa in kanu tsnaini 'alat li tis'ah. Begitu juga kalau bersama mereka ada saudara seibu. Nah. Ini ada saudari sekandung, tambah lagi saudara. Seibu. Contoh tadi, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada suami, ibu, saudara, sebapak atau sekandung, tambah saudari, sebapak sekandung, kemudian ada saudara seibu. Apa bedanya buat saudaranya saudari sekandung sama saudari seibu? Beda ya, pasangan si ibu si bapak. Oh, kalau si ibu saudari seperti bagaimana apa anak, ada anak kandung, ada anak si ibu, ada juga si ibu si bapak. Bapak seperti anak beda ini, saudara ini saudara si ibu, saudara si bapak, saudara sekandung si ibu si bapak. Ibu, yang asal sepertiga berpindah menjadi berapa? Seper? Nah, dikatakan ada saudara atau saudari lebih. Kalau lebih daripada satu, baik saudara atau saudari, ibu berpindah. Sepertiga menjadi seper. Nah, saudari atau saudara, si ibu berapa bagiannya? Seper? Nah, dikatakan satu. Ya. Kalau kalian seperti ini, sama masalahnya berpindah menjadi 9. Nah, lewat bagian. Ibu berapa ini? Satu. Saudara? Satu. Berapa bagiannya? Satu. Satu. Pindah juga, ya. Dari 6 menjadi berapa? Sama 8. Nah. Satu, kemudian satu. Barokah. Bayangkan kalau nah ini alat titis A. Eh. Kalau saudaranya itu 2. Dua saudara seibu. Nah, contoh yang ketiga. Nah, yang ketiga. Berarti berkurang menjadi 9 nanti ini. Ya. Nah, jika kalau saudara seibu ada apa dua atau dua atau lebih. Fahum syuraka istulus. Mendapatkan sefer tiga. Ya. Seperti ya, berapa sini berarti? Dua. Asal 6 jadi berapa? 9. Ini juga 2. Kalau insya Allah. Nah, masuk awal ya. Baca lagi. Faidha kana al-akhawatu li ghairi sintaini alat ila ashrah. Contoh yang keberapa sekarang? Keempat. Kita ini sesuai dengan apa yang telah kita dan kita berikan contoh-contohnya supaya lebih jelas. Apabila saudari-saudari selain seibunya ada 2. Jadi saudari seibu. Apa? Selain seibu tadi ini. Sebapak sekarang ada 2. Nah. Ada 2. Kalau ada 2 berarti berubah keadaannya. Nah, untuk 2 saudari selain seibu berapa bagiannya? 2/3. Bu suami tetap bagiannya setengah. Nah, ibu 1/6. 2 saudara seibu tetap 2/3. Kemudian 2 saudari selain seibu, sebapak atau sekandung 2/3. Kalau ini berarti suami berapa suami? Tetap 3. Ibu 1. Saudara 2 ini. 2 saudara. Bukan kita ya. Dua. Tiga. 2/3. Ini benar kan? Betul juga. Sepertiga itu. Mana? Oh, empat. Oh, sorok tahu. Istilus. Nah. 2 saudari sebapak atau sekandung. Berapa berarti? 4. 4. 2 saudara seibu. 2. Asal 6 berubah menjadi berapa? 10. Nah, pindahkan 3, 1, 4, 2. Ya. Ini juga sama awal. Masuk. Berikutnya. Wa idha kana bintani wa ummu wa zawj alat minasnaini ashrata ila salasata ashrata. atau salah satu asyara. Abi ahli warisnya dua anak perempuan. Kemudian ibu suami maka berkurang ya dari 12 menjadi 13. Masalah. Nah, kurang satu berarti. Ya. Ini paham ya? Kita masuk ke contoh yang kelima. Kalau ngajak dari awal karena pusing maju ya. Nah, ya bapak. Bintan, dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Nah. Kemudian Zawj, suami. Nah, di sini. Tambah lagi ibu. Dua anak perempuan, suami dan ibu. Nah, berapa anak perempuan? 2/3. Suami? 4. Ada anak. Ibu? 4. Nah. Habis atau tekor? Tekor? Tekor. Ya. Kelebihan dari ininya. Barakallahu. Sebenarnya kan satu ini harusnya. Satu dibagi sekian apa kelebihan ya nggak sampai satu ini lebih. Assalamualaikum. Sehingga permasalahannya yang tadi dari 12 menjadi 13. Nah, sekarang dua anak perempuan ini ada 3, 4, 6. Jadi kan berapa lipatannya? 12. Dua anak perempuan. Berapa bagiannya? 8. 8. Suami. Berapa? 3. 12 bagi 4. Berapa? Ibu. 2. Berapa ibu? 2. Nah, jadi 12 berubah jadi 3. 3 tambah 3. 12 sama 2, 13. 8, 3, 2. Paham insya Allah? Hasan, saya paham. Paham? Terima kasih. Kalau bingung. Udah bahasanya, apa? 12 menjadi 13. Nah. Soalnya berikutnya. Fa'in kana mahum abun alat ila khumsata asyara. Ya. Kalau bersama mereka itu ada bapak. Apa sini bapak? Contoh ke-6. Ada bapak. Berapa bagiannya? 6. Sempat 6. Nah. Masing-masing ibu sempat 6, bapak juga sempat. Nah. Bapak akan menjadi asobah dalam level ini. Asobah itu kalau ada sisa, ya. Kalau ada sisa, mau ambil yang siapa? Ya, baru kalau begitu. Apa? Sebenarnya, sama nanti bapak di sini. Berapa bagiannya? 2. Terpin ya? Dari berapa ini? 12. Jadi berapa? 15. Ini fungsinya ini, tapi kalau ada bisa ada warisan 100 juta. Nah, jadi bagi 12. Nah, ya. Tadi baginya kemana? Kesini 15. Ya, dikatakan tadi ini kurang. Nah, berkurang. Ya. Jadi harusnya dibagikan ke 12. Kalau bagi 12 kan lebih besar dari dapatnya ya. Nah, berarti karena tadi kurang, maka bagi 15 jadi berkurang. nilainya berkurang. Nah, baru ini namanya awal dalam istilah ilmu waris. Wa in khalafa zawjataini wa ukhtaini li wa ukhtaini li ghairiha wa umman alat ila sab'ata asyara. Masuk pada contoh yang berapa ini? 7. Saya Sa'di rahimahullah ta'ala dan memberikan contoh yang ketujuh. Kita baca sesuai dengan kitab ya. Contoh yang ketujuh. Dua istri. Kurang pula. Dua suami boleh ya? Ya boleh dua suami. Ya kan dua istri. Kemudian ukhtaini li um. Dua saudari. Ya. Seibu. Ya, dua istri. Dua saudari seibu. Wa ukhtaini li ghairiha. Dan dua saudari sekandung atau sebapak. Atau sebapak ya. Oke. Om, ibu. Tapi kita hitung. Dua istri. Berapa bagiannya? Istri? Seper? Seperempat. Seperempat, tidak ada anak. Ya? No. Seperempat, bagi dua. Nah. Seperempat. Dibagi oleh dua. Kemudian, dua saudari seibu. Tiga. Berapa bagiannya? Seper. Tiga. Serokap. Istrus. Dua saudari sekandung atau sebapak. Dua per tiga. Ibu. Seper. Seper enam. Ada yang saudara. Nah, ibu itu berubah. Kalau ada anak, kalau ada saudara, akan seper tiga, bisa seper enam. Oke. Itu masalahnya. Dari berapa? Berapa? Limpatannya. 4, 1 per 3, 2 per 3, 1 per 6, berapa? 12. Okay. Dua istri. Berapa? 3. Dua istri 3. Nah. Dua saudari seibu. 4. Saudari. Ibu aja. Ibu. Nah, berapa? 4. 4. 12 dibagi 1/3. Dua saudari sekandung. 8. 8. Oke. 12 dibagi 2/3. 8. Ibu, berapa ibu? 2. Nah. Berapa? 17. 12 jadi 17. 3. 4. 8. Nah, jadi kita sebutkan ini kalau saya tekor tadi, ya, tekor dari bagian warisan tersebut. Nah, kalau kelebihan dia beda lagi hukumnya. Ini kalau tekor. Contoh berikutnya, ini paham ini? Contoh ke 8. Faida kana abawani wa ibnatani wa zawjatun. Ini masih kasus-kasus yang terjadi awal di sana. Nah, kasus-kasus di mana harta warisan tekor. Ya. Kalau kurang atau kalau kelebihan, ini bisa dibagi-bagikan lagi nanti. Tapi kalau tekor, mengurangi bagian masing-masing. Nah. Contohnya sekarang nomor 8. Faida kana abawan. Abawan berarti ibu dan bapak. Ibu dan juga bapak. Ya. Kita bisa pisahkan masing-masing. Ibu, bapak, ahli warisnya. Wabnatan, dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Wazawjatun, kemudian istri. Siapa yang jawab? Bapak Robi, ibu berapa ibu? Pernah. Berapa? Cepat. Nah, kalau sudah enam, ada anak bapak. Bapak boleh dah? Pernah. Pernah beri baca. Nah, dua anak perempuan? Dua bertiga. Istri? Delapan. Cepat. Delapan. Seperti 6, seperti 6, 2 per 3, seperti 8. Apa masalahnya? Lipatannya? 20? 4. Kita sebutkan. Dalam mempelajari ilmu waris, perlu 3 ilmu. Apa saja? Ilmu? Ilmu fatwa. Nah, tahu bagian-bagiannya ini berapa, ini berapa, ini berapa. Yang kedua ilmu? Ilmu? Hisab, matematika, ya. Yang ketiga ilmu nasab. Nah, ini dengan si mayit ini hubungannya apa? Ya, ilmu nasab. Itu yang penting. Belajar ilmu waris. Baik. Mari. Ibu, tadi apa? Masalahnya 24, asal masalahnya. Asalnya 24. Ibu berapa ibu? Berapa? 4. Bapak? Sama 4. Dua anak perempuan? 12. Bapak? 12 ya? Istri? 3. Apa? 16 ya? Nah. Istri? Ya, 3. Nah, 24, jadi berapa ini? 4, 16, 3. Nah, ini perhitungan memudahkan ya. Ayo, Zal. Nah, selesai kasus-kasus tentang awal. Ya, diperpindah dari asal masalah menjadi lebih besar asal masalahnya, ya lebih besar, ya kan tadi tekor istilahnya, ya tekor dari jumlah harta waris banyak ahli warisnya, sementara harta warisnya kurang, nah sehingga berlaku awal, ya. Baik, lanjutkan, ya tadi kitabnya. Fa in kanatil furud aqal min al mas'alah wa lam yakun ma'hum asib. Apabila al furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu lebih sedikit daripada asal masalah. Kalau ini kan lebih banyak ke dia. Nah, jadi 27. Sekarang lebih kurang. Nah, lebih sedikit. Wa lam yakun ma'hum asib, dan tidak ada asobah. Nah, kalau kurang ada asobah, sisanya kepada asobah. Selesai. Ini enggak ada asobah sekarang. Ya, enggak ada asobah. Maka ruddal fadil ala kulli di fardin bi qadri fardihi. Ya, dikembalikan yang lebihnya itu kepada setiap ahli waris yang mempunyai bagian tertentu sesuai dengan kadar bagiannya. Ya. Jadi kita ambil contoh baru lebih jelas. Nah, pembahasan kita yang berikutnya tentang rod. Tadi aud, sekarang kalau dalam bahasa istilah ilmu apa waris rod namanya. Rod itu mengembalikan. Nah, ada sisa dikembalikan lagi kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan kadarnya. Oke. Dikembalikan ya daripada aul. Kalau aul tekor, kalau rod berarti apa? Surplus kelebihan. Kelebihan atau warisnya, sementara ahli waris itu dapat bagian tertentu. Masih ada sisanya. Ada kelebihan. Ada sisa. Sementara enggak ada asobah. Kalau asobah selesai urusan. Sisa kepada asobah. Nah. Lagi nambahkan contoh lebih jelas lagi. Dan terjadi rod kita sebutkan tadi kalau seandainya ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu lebih sedikit dari asal masalah. Ya. Dan tidak ada asobah. Maka sisanya itu dikembalikan lagi kepada yang berhak menerima bagian sesuai dengan kadar bagiannya. Contohnya, ahli waris, ini kita bahas masalah rod. Contoh yang pertama. Awal selesai ya, paham soal awal. Rod. Mayit meninggalkan dua anak dan ibu. Nah, dua anak perempuan. Ibu. Hey. Nah, siapa yang mau jawab? Abu Suro ya? Dua anak perempuan atau berapa? Dua. Ibu. Nah, 2/3 pernah ada sisa nggak? Tidak. Berapa sisanya? Pernah. Tadi sisa kan ya? Nah, yang 1/6 ini sisanya dikemanakan lagi? Nah, kalau jawabnya 1/6 ini dibagi lagi dengan kadar apa ahli waris ini. Ya, sebenarnya tadi terjadinya rod kalau seandainya jumlah ya ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu lebih sedikit daripada asal masalah. Coba 2/3 seperti 6, berapa asal masalahnya? 6. Apa kelipatannya? 6. Nah. Baik. Berarti dua anak perempuan dapat berapa? 4. Ibu, dan berapa? Ibu, 1. Ya. 4 tambah 1? 5. 5 lebih sedikit daripada? 6. Nah, berarti ini rod terjadi. Kembalikan lagi. Ya. 4 dan 1. Insya Allah. Nah. Jadi kita sudah tentukan, kalau ada warisan, 1 juta. Sementara ahli warisan 2 anak, perempuan dan 1 ibu, dan ibu enggak langsung dibagi 6. Nah, tapi dibagi apa? 5. Yang baru dikalikan. Insya Allah. Nah. Coba kita contohkan lagi. 1 juta misalnya. Ya. 1 juta bagi 5 berapa? 20. Berapa berarti bagi ya? 2 anak perempuan? 8 juta. Ibu? 20 juta. Lebih enak ya? Ya. daripada kita bagi-baginya 2/3 sama 6 misalnya. Dua anak ibu, 6 kita bagi-bagi lagi. Bagi sampai 0 misalnya. Sama. Nah, terus seperti ini. Yang lihat saya gitu kan ya? Dua. Berikan dua anak perempuan 2/3. Berikan ibu 1/6 ya. Masih 1/6. Sudah, bagi aja. 1, 2, bagi. 1/6 bagi itu kan lama. Nah, apa terus seperti ini? Pindah. 1/5, namanya Roy. Nah. Ayo jalan. Contoh yang kedua. Ini paham ya? Ya? Jadi bertambah ya bagiannya ya. Ya. Contoh yang kedua. Mayit meninggalkan dua anak tentang apa suami istri meninggalkan suami atau istri dan yang lainnya apakah terjadi rod atau tidak. Ada yang mengatakan tidak ada rod, tapi pendapat yang kuat ada rod juga ya. Berlaku pada suami atau kepada istri. Nah, buat contoh kalian mikir dulu. Apa coba? Suami ya, dan satu anak perempuan. Berapa suami? Empat. Dua. Empat. Satu anak perempuan? Setengah. Ya, masih sisa ya? Setengah. Jadi rumusnya berapa asal masalahnya? 4. Ya, 4 sama 4 sama 2. Jadi artinya apa? 4. Berapa waktu itu? Suami berapa? 1. Anak perempuan? 2. Nah, 2. Ya. Berapa waktu itu? Nah, berubah menjadi 1. Harusnya bagiannya kalau warisan satu juta berapa asalnya kalau satu bagi 4? 25. Tidak salah, 25 juta. Anak perempuan ada berapa? 50. Ini asalnya jadi nambah sekarang ya, nambah lagi sisanya tadi berapa sisanya tadi? 25 bagian lagi sesuai dengan bagian yang ini yang rumus tadi. Nah, jadi berapa? 33 lah. Ini berapa ini? 66. Ya. 6, koma, ya. 67. Nah, berapa itu? Insyaallah. Kalau tadi awal berkurang bagiannya. Ya. Kalau awal dia berkurang bagiannya. Harusnya dia bagiannya besar, kalau dikatakan masih ada ahli waris yang lain ya. Ya harus kebagian, maka dikurangi bagiannya. Ya ini kalau kayak gini ada asobah, berarti asobah langsung 1/4 aja. Ya kalau asobah langsung, berarti kan gak asobah sisanya. Kalau misalnya tadi gini, suami, anak perempuan, paman. Misalkan. Sudah, ngambil pusing, sisanya bagi paman. Nah, ada asobah. Jadi terjadi kasus ini, Rod, ya. Kalau tidak ada asobah. Nah, dan juga tadi, jumlah bagian yang berhak mendapatkan warisan tadi lebih sedikit daripada asal masalahnya. Ya, asal masalah namanya. Kelipatan tadi. Nah, ini salah. fa'in udima ashabul furud wal asobat warisa daul arham. Apabila tidak ada ashabul furud yang berhak mendapatkan bayaran tertentu, ada sepertiga, sepertiga, enggak ada sama sekali ashabul furud, ya. Dan juga enggak ada asobah, maka yang mendapatkan warisan adalah daul arham. Nah, daul arham, jangan dibahas daul arham. Contohnya, misalkan anak perempuan dari anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak perempuan. Daul arham ya ini, pada asalnya. Cucu perempuan dari anak perempuan. Tidak dapat warisan. Tapi masih ada hubungan rahim dengan si mayit, disebut dengan daul arham. Nah, daul arham. Barakallahu fiik. Kita bahas tentang daul arham pada kesempatan yang berikutnya. Ya. Nanti kalau enggak ada daul arham, kemudian juga enggak ada ashabul furud tadi, nah, enggak ada istri, enggak ada anak, enggak ada saudara, saudari, yang jelas sendiri. Nah, begitu juga daul arham enggak ada. Kerabat-kerabat yang dekatnya pun enggak ada. Ya. Apalagi asobah enggak ada. Gimana kan hartanya? Coba itu mah. Nah, barakallahu fiik. Jadi dibagikan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu. Masih panjang pembahasan, Mbak ya. Soal pekan depan kita bahas tentang warisan, bagian warisan daul arham. Nah, seperti bibi, ya. Bibi daul arham. Nggak dapat bagian bibi ini, ya. Atau misalkan paman dari ibu. Nah, kakak ibu atau adik ibu yang laki-laki, apalagi yang perempuan. Nah, bukan ahli waris pada asalnya. Bukan ahli waris. Tapi ketika nggak ada satupun misalnya ahli waris, idul arham mendapatkan bagian juga. Ya, bagiannya berapa? Maka nanti dekatnya kemana ini? Ya, dekatnya kemana? Kalau dekatnya ke ibu, bagiannya bagian ibu nanti. Nah, ibu kadang-kadang dapat 1/3 atau 1/6. Baru alhamdulillah. Seperti ya? Untuk warisan, kalau ada yang mewariskan tanah, tapi tanah itu berbeda tempat dan berbeda harganya. Nah, itu dimasukkan ke harga tanah dulu atau gimana? Misalkan tanahnya yang di Mangayang sama tanah yang di Banjaran, berbeda harganya.